Kita akan membuka bagian Alkitab kita yang terambil di dalam Matius 16 ayat 18. Ada dua bagian Alkitab, yang satu lagi ada di Matius 21 ayat yang ke-12 dan 13. Kita akan bacakan dulu dari Matius 21 dulu deh. Ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Satu bagian lagi yang terambil di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, satu ayat saja. Kembali kita akan bacakan ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, tema yang diberikan pada saya pada hari ini yaitu tentang gereja universal. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita jeli apa yang kita lihat pada fenomena sekarang ini, gereja sesungguhnya merupakan sebuah produk yang paling menguntungkan di zaman ini. Kalau ingin dijadikan bisnis. Karena diperhadapkan dengan dunia yang semakin susah ini, pasti banyak orang akan datang kepada Tuhan. Yang tentunya dengan mencari keuntungan. Sehingga tanpa sadar, banyak orang Kristen sudah menjadi penjilatnya Tuhan. Itu sebabnya banyak para pebisnis Kristen berani membangun gereja sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Ada juga yang mengawalinya dengan menyewa ruko, dengan harapan gereja itu dapat berkembang dan menguntungkan. Tetapi ada juga yang langsung berani membangun gereja yang begitu megahnya dan begitu luar biasanya. Dengan tujuan tentunya guna mendapat interest atau tertarik dari para pengunjungnya. Sehingga banyak orang akan datang ke gereja itu. Nah, ini menjadi sebuah tren dan bergengsi di zaman modern ini. Bahkan terakhir dua minggu yang lalu saya bertemu dengan teman pelayanan saya. Ada di suatu tempat di mana di tempat itu dijual gereja beserta aset dan seluruh jemaatnya dihargakan 300 juta rupiah. Wow, gereja dijual perbelikan ya. Saya cukup tercengang gitu ya mendengar berita itu. Nah, ironinya sesungguhnya kalau kita jeli, gereja itu kan sudah kehilangan identitas yang sesungguhnya pada dirinya. Karena sejatinya gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. Gitu ya. Nah, mari kita telusuri lebih dalam lagi akan definisi gereja secara universal pada saat ini ya. Supaya kita tidak terjebak oleh tipu daya muslihat iblis yang sangat cerdas ini. Nah, kalau kita telusuri kata universal kan bicara kalau dilihat kamus adalah artinya umum yang bersifat kepada ditujukan kepada semua orang, kepada semua di seluruh orang di seluruh dunia. Nah, kalau kata gereja, asal usul kata gereja ini sebenarnya tidaklah memiliki makna rohani atau religius. Kata ini dipergunakan dalam Yunani kuno yaitu ekklesia, yaitu untuk ditujukan untuk kelompok apapun yang berkumpul untuk bertemu. Tetapi di dalam Alkitab paling sering dipergunakan untuk kelompok-kelompok orang percaya kepada Kristus. Yang pertama, yang bersifat lokal atau di sebuah tempat. Atau ini saya bisa kasih istilah gereja lokal. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Di sebenarnya di sana tertulis kepada jemaat Allah di Korintus. Kata jemaat itu menjadi arti gereja, tetapi di suatu tempat, hanya di jemaat di Korintus saja. Dan kata gereja ini juga diperuntukkan untuk semua orang Kristen, dimanapun dan kapanpun, seperti apa yang kita baca tadi di dalam Matius 16 ayat 18. Di sana dikatakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata eklesia ini yang mengandung arti secara universal kepada seluruh umat, orang percaya yang pada Kristus di seluruh dunia. Nah, setelah saya pelajari, ternyata kata eklesia ini sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk sebuah bangunan gereja. Karena bangunan gereja tidak dikenal sampai nantinya pada abad ketiga. Dan bangunan gereja pun tidak, arti kata gereja ini, eklesia ini juga tidak dimaksudkan untuk denominasi. Karena gereja pun belum ada sepanjang abad, sampai setelah nanti Yesus mengatakan yang seperti apa yang di dalam Matius 16 ayat 18 ini. Jadi sederhananya, definisi dari gereja secara universal adalah semua orang yang dipanggil Yesus untuk percaya kepadanya. Tetapi menarik apa yang dikatakan Dr. Stephen Tong di dalam bukunya tentang gereja dan pelayanannya. Dia mendefinisikan gereja, yaitu yang terambil di dalam, jadi definisi gereja yang terbaik itu terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa gereja adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, ayat inilah yang menurut Pak Tong bahwa inilah yang paling tepat untuk didefinisikan arti dari kata gereja itu sendiri. Jadi, jika pengalaman dari ketiga ini artinya orang ini harus dipilih sesuai dengan kehendak Allah, lalu dikuduskan oleh Roh Kudus agar supaya dapat taat kepada Yesus Kristus. Nah, ketiga pengalaman ini harus dialami kepada masing-masing individu orang percaya supaya betul-betul mereka layak disebut sebagai gereja atau pengikut Kristus atau orang percaya yang sejati atau yang saya sebut gereja yang sesungguhnya. Atau kalau nanti kumpulan-kumpulan orang banyak itu disebut sebagai gereja secara universal. Nah, gereja secara universal artinya gereja itu berasal dari tidak hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa di dunia. Kalau di Indonesia, seluruh suku-suku bangsa gitu ya. Ada Batak, ada Ambon, ada Jawa, ada Medan, dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun gereja memiliki latar belakang yang berbeda, baik suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda, tetapi sejatinya semuanya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Artinya, setiap kita kan memiliki latar belakang yang berbeda, gitu ya. Latar belakang keluarga, latar belakang suku. Masing-masing punya kelebihan, keunikan, masing-masing juga punya keburukannya, gitu ya. Nah, tetapi di dalam mempersatukan itu seharusnya kita dapat bersatu. Karena semua mengacu kepada Kristus. Bagaimana kita akan dibentuk semakin hari serupa dengan Kristus. Artinya kalau kita mau sama-sama menundukkan diri untuk mau diubah dan dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya dengan mudah gereja itu akan bersatu. Tetapi kalau kita mau berjalan dengan keegoan kita, maka sungguh sulit gereja itu sebagai anggota tubuh Kristus itu untuk bersatu. Nah, tetapi kalau kita lihat pada faktanya, itu pun yang menjadi kerinduan Yesus ketika dia berdoa supaya gerejanya, seluruh gereja bersatu, begitu ya, di Yohanes 17. Tetapi pada faktanya, sungguh sulit ya, kalau gereja sekarang ini untuk bersatu, gitu ya. Nah, kita harus berbesar hati mengakui akan hal ini. Tetapi ketika Tuhan ingin menginginkan kita untuk bersatu, Sebenarnya ini bukan mengacu kepada hal yang bersifat kompromi. Artinya gereja itu juga harus berani untuk dikoreksi dan kemunafikan pun harus ditelanjangi. Sehingga gereja yang suci itu tidak boleh dimanipulasi. Atau kalau gereja itu dimanipulasi, haruskah Yesus datang kembali? Dengan menjungkirbalikan gereja seraya berkata, yang tadi kita baca, bahwa rumah Bapakku kalian jadikan sarang penyamun. Ya, yang seharusnya menjadi rumah doa, rumah ibadah. Nah, tapi kalau jika nanti Kristus datang untuk kedua kalinya, maka semua sudah terlambat. Karena itu, sekaranglah waktunya kita belajar untuk bergereja dengan cara yang benar. Nah, ketika bergereja ini menjadi sebuah keunikan ya, masing-masing di dalam satu tubuh dalam Kristus itu mengalami sebuah proses. Dari hasil pembelajaran saya, kira-kira ada empat hal dalam hal mengikut Tuhan supaya kita dapat bergandengan tangan untuk bersama-sama melayani Tuhan dalam satu tubuh Kristus. Yang pertama, masing-masing individu memang harus berusaha keras untuk terus bertumbuh sehingga dapat menjadi model. Ya kan? Jadi di sini proses pertumbuhan untuk menjadi dewasa itu bukan perjalanan yang singkat karena membutuhkan waktu dan kita pun harus dewasa menyikapi proses jatuh bangunnya umat supaya betul-betul kita boleh semakin dewasa menyikapi segala yang ada gitu ya. Dan tentu ini tidak menjadi excuse karena target kita pun seharusnya kita boleh hidup menjadi model dan menjadi berkat buat orang lain. Tetapi ironinya seringkali kita melihat orang lain mengecewakan kita yang mungkin hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan lalu mendorong kita untuk mundur beribadah dan melayani. Yang tentunya mungkin ini orang biasa WL gitu ya. Ini orang biasa khotbah gitu ya. Tapi kok apa yang dikhotbahkan enggak sesuai gitu ya. Lalu saya belajar juga begitu ya. Loh, lalu kalau kayak begini saya berubah dari faktor eksternal loh. Kalau orang lain berubah, saya berubah. Padahal perubahan yang sejati itunya seharusnya dari faktor internal. Ya. Kristuslah yang mengubah kita gitu ya. Nah akhirnya dari situlah berpijak bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan dewasa begitu ya. Nah yang kedua, dalam hal bergereja untuk bersatu tubuh, bersatu dalam satu tubuh Kristus ini, nah kita harus memiliki kerendahan hati. Nah sebagai hamba kita harus mau memposisikan diri di bawah orang lain sehingga dapat hidup saling mendahulukan dalam segala hal. Nah, ini pun menjadi dilema semua murid-murid Yesus yang bertanya kepada Kristus. Yesus katanya, siapakah yang terbesar di antara kami? Singkatnya Yesus jawab, yang terbesar di antaramu adalah orang yang melayani. Ya. Jadi kalau saya bilang begini, saya pemberani sebuahnya, orang yang melayani itu orang yang mau memposisikan dirinya di bawah orang lain. Karena sejatinya dia hanyalah hamba. Dia hanyalah yang melayani, bukan yang dilayani. Dan memang cukup sulit, gitu ya. Dan Pak Manau pernah bilang, kalau jadi hakim itu sebenarnya gelarnya kehormatan. Kehormatan, gitu ya. Makin tinggi, makin dihormati. Hamba Tuhan, kehormatan. Tapi sebelum mendapatkan kehormatan itu, harus lulus ujian dulu, diinjek-injek. Jadi keset tuh. Wah, kayaknya berat banget gitu ya. Ya terlepas ini juga tidak boleh kita pembenaran diri, kalau salah kita katakan salah, tetapi kalau ada orang yang memfitnah itu menjadi bagian sebuah proses gitu ya. Tetapi betul, setelah saya renungkan, ternyata perjalanan Yesus di Via Dolorosa itu cukup sulit. Bagaimana dia berjalan sendiri, memikul salib, orang-orang meludahi, tak ada satupun yang mendukung dia. Wow. Artinya, sungguh betul-betul menyangkal dirinya itu luar biasa, gitu ya. Bagaimana dia Tuhan, dia jadi manusia. jadi manusia pun dia tidak jadi raja, dia tidak jadi Tuhan. Tetapi di dalam posisi sebagai manusia dia ambil jabatan yang terendah, yaitu menjadi seorang hamba. Demikianlah kita. Kita harus bisa memposisikan diri di bawah orang lain. Apa Big Man bilang kan, in this world, you have to be something if you want to be everything. But in Christianity, you have to be nothing if you want to be everything. Nah, ini berbeda sekali ya. Jadi, di dalam Tuhan, ketika Tuhan angkat kita semakin hebat, semakin luar biasa, semakin pintar, semakin kaya diangkat Tuhan, justru sebaliknya, kita harus semakin rendah hati. Itu pun yang dikatakan Pak Samuel Bepe ya. Dia mengatakan seharusnya orang yang bertumbuh semakin dewasa, dia harus semakin mau menerima, mau belajar mengerti akan orang lain gitu ya. Semakin bijak melihat perbedaan yang ada di dalam gereja ini. Nah, itu bukan perjalanan yang mudah, menjadi sebuah proses. Nah, proses sangkal diri inilah yang seharusnya kita mau lakukan ya. Kita menjadi semangat kita. Dan lagi-lagi saya mau katakan ini bukan perjalanan yang mudah. Karena pride-nya memang kita harus sangkal diri. Seperti tak ada harga diri. Dan betul-betul harus mau siap diinjak. Berbeda dengan hakim ya. Makin tinggi makin dihormati. Hamba Tuhan sebelum diangkat itu harus siap dulu diinjek-injek. Baru mendapatkan kehormatan. Nah, prosesnya sungguh jauh berbeda. Kalau apa yang saya renungkan tentang dalam hal melayani itu sendiri. Nah, yang ketiga, kalau kita sama-sama sudah tadi melayani, yang ketiga, nah ini dalam menyikapi orang berdosa, gitu ya. Dalam hal mengikut Tuhan, kan ada namanya dalam ilmu teologi itu kan progressive revelation. Jadi proses jatuh bangun. Saya setuju ketika orang ada berdosa, kita tegur dia. Karena Alkitab itu memang tegas, katakan A, A, bilang B, B. Tetapi pada fenomenanya gereja sekarang terjebak dengan apa yang dikatakan kitab Timotius, di mana manusia semakin mementingkan diri sendiri. Ketika umat atau hamba Tuhan jatuh dalam dosa, gereja lebih pantas, lebih mendemonstrasikan atau mentertawakan orang itu. Wah, katanya dia khotbah. Ah, katanya dia WL. Masa enggak sesuai gitu ya. Lalu mencari dukungan, wah enggak sesuai itu ya. Lalu semua gereja itu akan kasih itu kayaknya semakin pudar gitu ya. Lain halnya dengan Yesus. Ketika Petrus menyangkal Yesus, lalu Yesus menghampiri Petrus dan berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Ya kan? Sampai 3 kali Yesus menghampiri Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku." Seharusnya ketika orang jatuh dalam dosa, langkah step berikutnya seharusnya kita mau merangkul dong. Saya mau sederhana, kalau kita plototin satu-satu nih ya, kalau cari kelemahan orang, pastilah kita ketemu. 5, 10 tahun, 20 tahun cari-cari kesalahan gitu ya. Wong kita kan manusia berdosa. Sungguh sangat mudah lah mencari kesalahan orang lain. Apalagi saya berjalan di sini, saya mengalami proses yang wow, saya luar biasa lah. Saya pikir dulu ikut Tuhan banyak menguntungkan. Tapi gereja di sini banyak keluarnya, bukan banyak masuknya. Apapun yang saya dapat dari gaji ya cukup saja. Tapi pun gak ada yang lebih. Semua hire keluar. Uang kunjungan sendiri, bensin sendiri. Semua pakai sendiri. The couples pun urunan pakai duit. Berbeda ya dengan gereja lain ya. Kalau saya hitung-hitungan ya. Naik mimbar pun ada amplop. Uang kunjungan ada lain sendiri, ini lain sendiri, ini lain sendiri, semua lain sendiri. Kalau saya bicara fasilitas, gereja lain lebih. Tetapi saya bersyukur, saya menikmati proses ini gitu ya. Belajar bagaimana kemurnian dan kesejatian dalam hal mengikut Tuhan. Dan saya pun menyadari, saya masih proses jatuh bangun, yang kadang-kadang saya seringkali kecewa. Nah, kecewanya saya, ya itu ya seringkali faktor eksternal. Yang seharusnya saya sadari, bahwa kecewa perubahan saya itu bukan faktor eksternal, bukan karena orang lain. Tetapi karena saya kesini kan datang untuk ketemu Tuhan, bukan ketemu siapapun. Jadi siapapun seharusnya tak menghalangi saya untuk ke gereja. Tetapi memang sulit. Pada umumnya memang kita berubah karena faktor eksternal, bukan faktor internal. Atau jangan-jangan kita berbuat baik supaya orang lain lihat kita baik gitu ya. Nah, kita bagaimana kemurnian ini ya? Kita berbuat baik sekalipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap baik. Nah, ini nilai-nilai kemurnian ini, kesejatian ini harus kita miliki, gitu ya. Lagi-lagi ya saya tekankan, setuju ketika orang berdosa ditegur. Tetapi langkah step berikutnya bagaimana kita merangkul dia? Bagaimana kita membimbing dia untuk sama-sama berdiri untuk kembali ke jalan yang benar seperti apa yang lakukan Yesus kepada Petrus. Lalu yang keempat, di dalam satu tubuh dalam Kristus, kita jangan pilih kasih. Perlakukanlah orang semua dengan sama. Janganlah ada intrik-intrik. Karena kesejatiannya, kita ini melayani bukan saling memanfaatkan. Tetapi sejatinya, kita saling melayani. Saling memanfaatkan tuh ya. Ya saya lihat, sering lihat gitu. Oh, enggak di gereja sinilah. Gitu. Kalau ada yang sakit, ya, yang kaya, wah dikasih kunjungan, yang kaya ulang tahun dikasih bunga di BB ya, tapi yang miskin dibiarin aja gitu ya. Kadang-kadang saya cukup sedih juga gitu ya, melihat apalagi saya terjun di pelawatan. Bagaimana kita menyikapi ini tidak ada intrik-intrik. Dan memang betul, kita hanya memberikan jempol, membuat orang baik, yang hanya menguntungkan kita, yang sejatinya orang ini baik sama kita. Belum tentu kita mau berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Nah, nilai kemurnian ini yang seharusnya kita miliki. Sehingga kalau kita betul-betul dalam hal mengikut Tuhan ini betul-betul memiliki kemurnian, maka semakin mudahlah kita dalam hal bersatu itu ya. Bagaimana kesehatian, kekompakan kita dalam hal melayani Tuhan. Apalagi menarik dengan sebuah statement Gus Dur, saya pernah khotbah ini di PO gitu ya. Dia mengatakan ketika kita berbuat baik, orang lain itu tidak tanya apa agamamu. Nah, saya setuju dengan statement ini karena Yesus bilang begini di 1 Korintus. Untuk apa kita punya pengetahuan Alkitab yang sempurna? Untuk apa kita punya iman yang bisa memindahkan gunung? Tetapi kita sendiri tidak memiliki kasih. Karena Alkitab ini kalau dibungkus ya cuma satu kata saja, kasih. Kalau ada orang bodoh di sana, mungkin yang tidak belajar teologi, atau kurang pengetahuan teologinya, bisa mendemonstrasikan luar biasa, apalagi kita yang seharusnya memiliki lebih, seharusnya kita semakin lebih elegan, lebih bijak menghadapi semua fenomena yang ada dalam hal mendemonstrasikan kasih itu. Seharusnya. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi seringkali kita berjalan dengan keegoan kita. Kita merasa paling benar, paling hebat. Padahal kita menyadari ketika kita menilai orang lain itu kita harus sikap hati yang benar. Sekalipun Tuhan bisa membawa kita dalam hal tingkat level rohani yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa ketika kita bisa itu bukan karena usaha kita. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Dan ingatlah bahwa kita pun orang berdosa yang bisa suatu saat bisa jatuh. Dan kalau kita bisa benar, itu pun karena kita dibenarkan, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, 4 poin ini yang menjadi perenungan gitu ya, untuk mengoreksi terkhusus pengalaman saya pribadi gitu ya, supaya semakin hari boleh semakin bertumbuh gitu ya, belajar melihat fenomena yang ada, menyikapi yang ada, tidak mudah. Saya pun masih, wah, kok begini ya ikut Tuhan, kok begini ya. Tapi kadang-kadang saya ketawa juga, gitu, agak ke belakang juga saya. Gila ya, kok begini ya. Semua yang saya gerutukan di hadapan Tuhan, itu semua serba faktor eksternal, bukan faktor internal. Seharusnya kalau kita memang masing-masing perubahan itu dari faktor internal, masing-masing dapat tampil menjadi model. Apalagi kalau masing-masing memiliki sifat untuk saling mendahulukan ya. Saling mendahulukan, memberi hormat, menolong seseorang. Itu wow, sungguh luar biasa gitu ya. Tetapi lagi-lagi saya bilang tadi, membutuhkan kerendahan diri. Jadi betul, orang yang melayani adalah orang yang mau memposisikan dirinya rendah di bawah orang lain. Karena sejatinya kita cuma sehamba yang melayani, bukan dilayani. Makin tinggi jabatannya, makin senior, makin pendeta yang lebih luar biasa, seharusnya makin rendah dia dibandingkan orang. Itu yang dikatakan Yesus. Siapa yang terbesar? Dia yang paling rendah hati. Dia yang mau melayani. Dia yang terbesar di kerajaan sorga. Nah, pemberitaan ini, pemberitaan Injil ini kembali dengan topik kita pada saat ini. Pemberitaan Injil adalah tugas utama yang melekat pada gereja. Jadi sebagai gereja, gereja itu ada karena misi, itu sebabnya gereja pun ada untuk misi, di mana untuk menjalankan amanat agung. Oleh sebab itu, gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang mati suri, yang tidak memiliki raga, namun tanpa jiwa. Menginjil bukan saja lewat perkataan, tetapi juga lewat perbuatan. Karena pohon dikenal dari buahnya. Nah, bagaimana kita mendemonstrasikan itu, perbuatan-perbuatan baik itu. Seperti tadi apa yang saya katakan. Jangan buru-buru berceritakan tentang Yesus. Karena seringkali kita menceritakan kebenaran, tetapi kita tidak menghidupinya. Nah, kalau saya khotbah di kantor-kantor gitu ya, saya sering sindir dengan kata Jokowi gitu ya, toh ada orang di luar Tuhan bisa hidup murni gitu ya. Nah, itu menjadi pertandingan bagi kita untuk mau memiliki hidup kualitas yang seharusnya lebih dibandingkan Jokowi gitu ya. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak ada, tetapi kalau saya pakai nama Jokowi ya sedikit malu sedikit lah, orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi bisa bekerja loyalitasnya murni gitu ya. Menarik dengan perkataan dia, Pak Jokowi ini putaran kedua, Pak Jokowi pakai strategi apa ya? Dia bilang, ah orang Jakarta udah pinter-pinter lah, saya gak perlu pakai intrik-intrik gitu ya. Oh, Jokowi aja kerja gak pakai intrik-intrik ya. Nah, seharusnya di dalam hal mengikut Tuhan, kita pun penuh murni, tidak ada intrik-intrik di sana. Nah, saya pun begini menjadi gejolak ya, karena fenomena hamba Tuhan sekarang ini, dulu orang hamba Tuhan gak ada yang mau jadi hamba Tuhan, pendeta. Karena identik pendeta itu susah gitu ya. Tapi sekarang kan karena lihat pendeta yang kaya, orang banyak mau jadi pendeta. Dan memang betul, tawarannya memang gila-gila. Tetapi itu sebab saya bersyukur di tempat ini mengalami proses yang luar biasa gitu ya. Tidak hanya mendengar firman Tuhan yang terus disampaikan oleh Pak Big Man. Dan terus fenomena yang terjadi di gereja ini yang terus membentuk saya. Semakin hari, Tetapi itu pun masih dalam proses jatuh bangun. Nah, biarlah ini juga menjadi semangat kita untuk boleh sama-sama bertumbuh, saling mengerti, saling membangun gitu ya. Kalau ada orang berdosa kita tegur gitu ya, tapi bukan dalam rangka menjatuhkan, tetapi membangun dia, bagaimana dia mau bangkit kembali. Begitu. Nah, untuk itulah sebagai gereja seharusnya kita peka akan hal ini gitu ya. Karena Alkitab mengatakan bahwa ini kan dunia semakin hari semakin jahat. Betul? Tetapi di dalam Matius 21 ayat yang ke-13, bagaimana ketika Yesus menubuatkan tentang tanda-tanda akhir zaman, Yesus berkata begini, pesannya ada di tanggal ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa justru inilah kesempatanmu untuk bersaksi. Saya mau bilang begini, kalau sekarang kita mau masuk SMA top negeri, SMA berapa ya? SMA 8 ya, gitu ya. Yang pastikan yang masuk kan susah kan, pinter-pinter. Saingannya berat, gitu ya. Nah, kalau saya compare dengan dunia sekarang, dunia kan semakin jahat. Nah, berarti untuk hidup benar semakin mudah, karena tidak ada saingannya. Saingannya sedikit. Kecuali kita mau main suam suku, kecuali kita mau main intrik-intrik, kalau korupsi bagi-bagi dan lain sebagainya. Tetapi memang betul, semakin mudah. Itu sebab sepertinya Jokowi tak ada saingannya. Cuman kita harus berani, kalau hidup benar siap dibilang aneh kan, aneh sendiri kan. Karena sesuatu ketika kita melakukan dosa sekarang, seperti bukan berdua dosa lagi, seperti hal yang biasa. Gitu ya, cheating-cheating di BB, punya TTM, di Facebook, dan lain sebagainya. Semua terfasilitasi dengan luar biasa. bermain dengan semua itu. Lalu kita bisa lihat pornografi dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang, justru ini kesempatan bagi kita. Karena kalau untuk hidup benar, kita gak ada saingannya. Karena semua orang hidup semakin jahat. Untuk hidup benar, untuk bersaksi tentang Kristus itu semakin mudah. Nah, biarlah ini menjadi semangat kita untuk terus mau bertanding, menghidupi kualitas iman kita. Ingat, sebagai gereja, kerinduan Yesus, di mana dia ingin secara universal, kita yang dipanggil secara universal dari berbagai macam suku, Ambon, Jawa, Medan, dia rindu untuk kita bersatu. Camkan itu baik-baik. Gitu ya. Ada orang punya sifatnya gini, begini, begini, dia lembut. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dengan dewasa? Dan lagi-lagi, saya mau bilang, lebih mudah menilai kesalahan orang lain dibanding mau membedah diri sendiri. Ya, biarlah kita mau terus mau dibentuk supaya betul-betul apa kita mau sama-sama bertumbuh gitu ya. Kalau ada orang susah kita bantu bergandengan tangan gitu ya. Sering kalau di WB saya sering kasih ilustrasi kalau 2 pagi kita ini udah ngepas jangan susah malah bikin susah. Saya mau bilang begitu. Artinya, yuk kalau sakit siapa yang bantu? Kan kita urunan bantu. Lah kalau kita udah nggak kompak, apalagi kita ini. Kecuali kalau di gereja sana yang mungkin amplopnya agak gede-gede ya. Nah, bagaimana kesatian itu perlu di dalam hal mengikut Tuhan, gitu ya. Supaya betul-betul seiring apa yang kita lakukan sejalan dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Dan tidak hanya kesatuan, tapi tugas gereja berikutnya bagaimana gereja memberitakan Injil itu, membawa misi itu sampai ke ujung bumi.